وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإن في الدين لأنكم الله الحمد لله dengan izin Allah pada malam hari ini dengan karunia nya semata kita bisa berkumpul di musola ini dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kelonggaran waktu untuk kembali membaca sedikit demi sedikit risalah Muqtafat min kalami Syekh Afiyatillah rahimahullah fil hukmi ala suyusi wa surati dual. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca beberapa paragraf dari halaman yang kedua tentang pentingnya senantiasa melakukan murojaah, melakukan dirosat, melakukan tahqiqat, mengkaji kembali, melakukan penelitian kembali, mengevaluasi pemahaman-pemahaman dan konsep-konsep yang selama ini kita ikuti, karena sekalipun kita yakini kelompok Salafi Jihad ini adalah yang paling dekat kepada sifat Taifah Mansurah pada zaman ini, maka sekalipun begitu ya, Taifah Mansurah Salafi Jihad ini bukanlah kelompok yang maksum. Pasti ada kekeliruan, pasti ada dosa, pasti ada kesalahan yang itu memerlukan muhasabah secara terus menerus. Dan di sini penulis ya Abu Turab Al-Janubi mengatakan pada lanjutan di halaman yang kedua itu, wa inna min syarti hadhihi dirasati wal abhati an takuna bitajarrudin wa ikhlas. Sesungguhnya di antara syarat dari studi-studi, kajian-kajian, pembahasan-pembahasan tersebut, di antara syaratnya antakuna dikajar rutin wa ikhlas. Hendaknya kajian itu dilakukan atas dasar kajar apa? Ke kosong dari motivasi yang lain ya. Apa? Betul-betul bebas, betul-betul tidak ada tujuan-tujuan lain. Wa ikhlas dan dengan penuh keikhlasan. Yas'a sahibuha ila ma'rifatil haqqil ladzi yuriduhullah. Pelakunya yang akan melakukan kajian berusaha bersungguh-sungguh melakukan kajian tadi untuk mengetahui kebenaran yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ayyataqida sahibuha thumma yastadila. Bukan orangnya punya keyakinan terlebih dahulu baru kemudian mencari-cari dalilnya. Fayakunu bahisan amma yu'akidu wa yadullu ala mu'taqadihi. Kalau seperti itu ya, dari awal sudah punya keyakinan dulu, setelah itu baru melakukan kajian untuk mencari dalil bagi apa yang dia yakini, maka dia nanti sifatnya mengkaji, mencari apa yang menguatkan dan apa yang menjadi dalil bagi pendapatnya itu. La bahisan amma yuriduhu rabbuhu. Bukannya mengkaji, mencari untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya dari awal harus kita harus tajarut yang sudah kita kosong ya, tidak ada. Dari awal sudah bangun keyakinan dalam hal ini begini ya. Baru dari mengkaji mana dalilnya, tidak seperti itu. Tapi dari awal tajarut orang itu tidak ada latar belakang, tidak ada motif-motif lainnya selain kebenaran. Wa dalilu hadza tajarrudi annahu idza zahara lahul haqqu fi ghairi ma kana ya'taqidu raja'a wastaghfara la'anada wastaghfara. Dan bukti dari tajarrud dia ya, keikhlasan dia, ketulusan dia itu adalah jika nampak baginya kebenaran. Jika kebenaran itu setelah dia kaji ternyata sihoi makan ayak tak hidup, bukan pada hal yang selama ini dia yakini. Sebenarnya setelah dikaji kok keyakinan saya yang keliru, keyakinan orang lain yang lebih benar, maka dia roda awastaghfar, dia siap rujuk dan dia beristighfar. Dia ikuti pendapat yang benar tadi, sekalipun dia harus meninggalkan pendapat dia sebelumnya. La'anada wastaghbara, bukannya justru nentang dan menyombongkan diri apapun alasannya. Ini yang pertama ya, harus ikhlas betul-betul mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran, mencari dalil, bukan mencari dalil. Di antara buktinya nanti kalau terbukti yang kita yakini keliru, kebenaran pada orang lain, maka kita siap untuk meninggalkan pendapat kita yang keliru, menerima pendapat yang benar dari siapapun orangnya. Kama anna min syarti hadhil abhati an takuna sadiratan an ahliha min ahlil ilmi. Sebagaimana ya, di antara syarat lainnya dari melakukan kajian-kajian ini adalah an takuna sadiratan an ahliha min ahlil ilmi ya. Syaratnya kajian tersebut bukan hanya motifnya yang ikhlas dari kebenaran, tapi juga pelakunya ya. Yang melakukan kajian hendaklah, kajian-kajian itu hendaklah dilakukan oleh para ahlinya, yaitu para ulama, bukan dari para santri, bukan dari orang awam gitu. Tapi memang ulama yang betul-betul punya keahlian di bidangnya. Wa ya'lamu annahum fiha mujtahidun, dan mereka pun hendaknya mengetahui ya, bahwasanya mereka itu dalam perkara-perkara yang dikaji tadi sifatnya mujtahid, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari kebenaran. Fala yang bagi antam taliat suduru hasdan wa bahban wa amradan qalbiatan alal mukhalifi li khilafihi. Sebenarnya diketahui ya, ulama-ulama yang melakukan kajian tadi adalah para mujtahid. Yang namanya mujtahid itu ada 5 mujtahid membahas satu masalah yang sama. Mujtahid A mendapatkan hasil kajiannya begini, mujtahid B mendapatkan hasil kajiannya begini, masing-masing punya pendapat sendiri misalnya. Namanya mujtahid itu dia mengikuti pendapatnya sendiri, dia tidak terkena kewajiban mengikuti hasil ijtihad orang lain. Sekalipun ijtihad orang lain tadi mungkin sebenarnya lebih benar, tapi mujtahid itu mengikuti hasil ijtihad dia. Sehingga Pak masing-masing ulama, masing-masing mujtahid mengamalkan hasil ijtihadnya. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti hasil ijtihad orang lain. Dan karena itu ya, sesama mujtahid itu saling menghormati, tidak memaksakan pendapatnya. Fala yang bagi antam taliat sudur hasdan. Oleh karena itu ya, tidak sewajarnya, tidak seyogianya jika dadanya itu kemudian penuh dengan hasad, wabuhdon, kebencian, wa amradon qalbiatan, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Iri, dengki, benci, meremehkan dan sebagainya ya, ujub, takabur dan seterusnya. Alal mukhalifi li khilafihi. Karena sama-sama ini mereka mujtahid ya, maka satu sama lain tidak seharusnya mendengki, membenci, menyimpan penyakit-penyakit hati lainnya terhadap orang yang tidak sependapat dengannya, orang yang berselisih dengannya atas terjadinya khilaf tadi. Fahadihi wallahi amaratu su'in. Fahadihi wallahi amaratu su'un niyati, su'in niyati wal khizlani. Demi Allah, kalau sama-sama mujtahid kok kemudian hasil ijtihadnya beda, kok kemudian timbul dalam hatinya satu sama lain kebencian, kebencian dan lain-lain, maka itu demi Allah adalah tanda dari niat yang buruk dan sekaligus tanda dari khizlan, tanda dari apa, tidak mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Itlau sahhatin niat nawaya wa tasa'al ilmu. Kenapa? Sebab seandainya niat-niatnya itu lurus, niat-niatnya itu bersih, buat kasal ilmu dan ilmunya itu lapang, wawasannya luas, ilmunya luas, la'adzara kullin akohu, maka masing-masing la'adzara kullun akohu. Niscaya masing-masing mujtahid tadi akan memberi udzur kepada saudaranya, memahami pendapat saudaranya, fima ijtahadafihi, dalam hal yang mereka saling berijtihad tadi ya, dalam hal yang kawannya, saudaranya tadi berijtihad. Madama binnal ijtihadil makbuli syar'an tab'an. Tentu saja selama ijtihadnya tadi masih dalam rangkaian, dalam kerangka ijtihad yang secara syariat bisa diterima. Kalau niatnya sama-sama lurus dari kebenaran, kalau sama-sama punya ilmu yang lapang, tentunya kalau ada orang ulama lain punya pendapat lain, tentu dia akan menghormati. Oh, kawan saya punya ilmu yang luas, niatnya lurus, niatnya benar, maka dia ijtihad mesti betul-betul mencari kebenaran. Saya hormati hasil ijtihad dia. Itu kalau niatnya lurus, ilmunya luas. Walakin idza khallal qasdu, tapi kalau niatnya sudah rusak, ittahama kullun al-akhara, maka masing-masing orang akan menuduh orang lain. Dia tidak lurus niatnya, ilmunya sempit, goblok dan seterusnya, picik wawasannya. Wa asaa'a dhanna bihi, dia akan sudut berburu sangka ya. Wal uzru jahizun dauman wa huwa nusratul haqi, padahal uzur itu selalu ada bagi para mujtahid seperti itu, yaitu apa, nusratul haqi, sama-sama ingin memperjuangkan kebenaran ya. Tapi kalau tadi niatnya sudah rusak ya, orang lain punya ilmu luas pun ya, sama-sama ingin memperjuangkan kebenaran pun tidak akan diakui. seakan-akan dia mengetahui isi hati orang lain, seakan-akan dia tahu niatnya orang lain. Oh, dia niatnya buruk, niatnya begini dan begitu, ya padahal tidak seperti itu. Walau bahasa hadzan nafiru lil haqqi fil qalbihi, seandainya hadzan nafiru lil haqqi, orang yang ingin memperjuangkan kebenaran dari bahasa fil qalbihi, mencari, meneliti hatinya sendiri, la'alima annahu fil haqiqati sa'in linusrati nafsihi wa hawahu. Seandainya orang yang seperti dia, dia berijtihad dan ingin memperjuangkan kebenaran, tapi dia tidak mau menghargai pendapat mustahid yang lain tadi, seandainya dia meneliti hatinya sendiri, tentulah dia akan menyadari sebenarnya dia itu sa'in linus rati nafsihi wa hawahu. Dia ini sedang berusaha untuk memperjuangkan dirinya sendiri, memperjuangkan hawa nafsunya, ingin memenangkan dirinya sendiri dan ingin memenangkan hawa nafsunya. Sa'in itu isim fa'il ya, dari sa'a yas'a, sa'in kembalilah. Wa da'wal jahiliyati kaminatun fil nufusi. Dan klaim-klaim jahiliyah, slogan-slogan jahiliyah, semboyan-semboyan jahiliyah itu kaminatun fil nufusi. Masih tersembunyi, masih mendekam, masih bercokol di dalam jiwanya, di dalam hati. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim ini pengantar yang mungkin cukup penting bagi kita ya. Biasanya dalam mengkaji ya, karena ini namanya Dirosat Abhas Tahqiqat, ini adalah bagian dari muhasabah. Orang muslim itu beramal disertai muhasabah. Qoblal amal, hasna al amal, wa ba'dal amal. Sebelum beramal ya sudah muhasabah. Ketika sedang beramal dia juga muhasabah. Dan setelah amal itu selesai dikerjakan dia juga muhasabah. Sebelum beramal ya dia muhasabah, saya sudah punya ilmunya belum, kaifiahnya bagaimana, niatnya sudah sahih atau belum, ya kan? Nanti ketika di tengah melakukan amal juga seperti itu, dikaji lagi. Nanti setelah selesai beramal pun begitu, muhasabah, apa sudah ikhlas, apa sudah benar, apa semua syarat rukun sunnah adabnya saya penuhi. Itu seorang muslim senantiasa seperti itu ya, karena itu ya dalam banyak ayat, banyak hadis ya, setelah orang beramal itu justru yang pertama dilakukan istighfar. Habis sholat bukan alhamdulillah tapi astagfirullah. Rasulullah SAW juga ketika akhir hayatnya ya, tugas dakwahnya 23 tahun sudah selesai, maka ayatnya juga fasabdi bihamdi rabbika wastaghfir ya, innahu kana tawwaba ya. Nah ini di sini beliau ingatkan ya, yang pertama kita harus punya niat yang ikhlas dari awal ya, tidak ada motif selain mencari kebenaran, dan konsekuensinya nanti kalau pendapat yang benar itu ada pada orang lain, kita harus siap untuk menerimanya dari siapapun itu. Kemudian yang kedua di antara syarat, yang tentu syaratnya banyak ya. Yang kedua ya, pelaku ya, yang melakukan kajian itu adalah para ulama yang punya kapasitas di bidangnya ya. Para ulama yang punya kemampuan ijtihad. Dan namanya ijtihad itu setiap mujtahid mengikuti hasil ijtihadiyah ya, mujtahid lainnya tidak boleh memaksakan kehendaknya. Apalagi orang santrinya, ya kan, muridnya, apalagi orang awam, ya tentu tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut pendapat mujtahid tertentu. Karena tiap orang berhak mengikuti pendapat ulama yang dia yakini lebih benar. Tapi dia tidak punya hak untuk memaksakan hal itu kepada orang lain. Dan disebutkan di sini di antara tanda kebenaran niat adalah senantiasa membersihkan hati dari tadi suudzon, amrod qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Dan senantiasa siap menghargai orang lain. Kalau orang lain punya pendapat gitu, maka begini dan begitu, maka kita, oh, dia punya udur. Apa dia ingin nusratul haq. Tidak boleh kita suudzon kepada dia. Kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah, penulisnya Abu Turab al-Janubi, mengutip sebuah kalimat singkat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, pada saat beliau membahas manzilatul iradah. Ada perkataan yang sangat penting sehingga dikutip di sini, saya tuliskan di papan tulis kalimat lengkapnya. Di sini dalam Madarijus Salikin ini Imam Ibnu Qayyim membahas tentang, ketika membahas tentang manzilatul iradah, beliau mengutip dua perkataan tokoh besar sufi Abdul Qasim Al-Junaid yang saya cantumkan di sebelah kiri potongan kalimatnya, di mana di situ disebutkan ada dua perkataan kutipan dari Abu Bakar Abdul Qasim Al-Junaid ini yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengandung pengertian yang kalau kita tidak tadi menghargai uzur orang lain, dia nusratul haq tadi, kita akan suudzon dan kita akan membawa perkataan itu kepada makna yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pengucapnya, Imam Al-Junaid sendiri. Di situ disebutkan di kitab ini ketika manzilatul iradah, Imam Al-Junaid mengatakan yang pertama, hal muridu shadiqu ghaniyun minal ulama, al muridu shadiqu ghaniyun minal ulama, seorang murid yang shadiq, yang tulus, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, itu ghaniyun minal ulama, tidak membutuhkan ulama. Kalau kita belajar sufi, kalau kita belajar tasawuf, seorang guru tarekat itu namanya, panggilannya mursyid, syekh. Sementara pengikutnya disebut murid. Arada yuridu murid, artinya orang yang punya iradah, orang yang memiliki keinginan, keinginan mencapai kebenaran, meniti jalan Allah. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi murid, murid TK, murid SD, murid SMP. Seorang murid yang shodik, yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, itu waniyun minal ulama, tidak membutuhkan ulama. Orang kalau sudah masuk tarekat sufi tidak perlu lagi belajar pada ulama. Zahirnya lafal Imam Al-Junaid seperti itu. Kemudian dia juga mengatakan iza aradallahu bil muridi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang murid, auto'ahu ila sufiyah, maka Allah akan menggiring dia, Allah akan memasukkan dia ke dalam kelompok sufi. Wa mana'ahu suhbatal qurra, dan Allah akan mencegah dia untuk bergaul, belajar kepada para qurra, para ulama. Qurra. Qurra salah satu. Ini mim ya. Mim. Qurra, para penghafal Al-Qur'an, para ulama maksudnya. Kalau Allah inginkan seorang hamba jadi baik, maka Allah akan giring dia untuk masuk kelompok sufi. Dan Allah akan cegah dia belajar pada ulama. Ini perkataan Imam Abdul Qasim Al-Junayd. Nah ini kemudian Ibnu Qayyim mencoba menerangkan ya dua kalimat ini dengan penjelasan yang kira-kira tidak salah dipahami oleh orang-orang. Kenapa? Karena seorang muslim itu kalau mendengar perkataan muslim lainnya yang kelihatannya buruk, nah, selama bisa dibawa pada pengertian yang baik, maka harus dibawa kepada pengertian yang baik, akhlaknya kaum muslimin seperti itu. Waqad zakara waqad dzukira anil junaydi kalimatani fil iradah mujmalatani, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan telah diriwayatkan, disebutkan dari Al-Junayd dua kalimat tentang iradah yang sifatnya mujmal, dua kalimat yang sangat global. Tahtaju kullun minhuma ila tafsiril kalimah. Tahtaju kullun minhuma ila tafsir, ya, masing-masing kalimat tadi perlu penafsiran, perlu dijelaskan ulang biar orang tidak salah memahami maksud dari Imam Al-Junayd. Nah ini salah satu teladan kita ya, bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu adalah orang yang tadi lapang ilmunya ya, luas ilmunya, luas awasannya juga. Sohatin nawaya, niatnya baik, sehingga dia selalu melihat kalau orang lain, apalagi ulama-ulama besar ya, ini mereka ini orang-orang yang punya udur, punya keinginan baik, nusratul haq. Jadi kalau ada kata-kata mereka yang kelihatannya tidak tepat itu, mesti kita cari apa maksud sebenarnya, tidak kita uas, malah kita jadikan senjata untuk menonjol dia, tidak seperti itu. Nah ini Madarijus Salikin sendiri, Madarijus Salikin sendiri ini adalah syarah Ibnu Qayyim terhadap kitabnya Imam Abu Ismail Al-Harawi, Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Harawi. Beliau ini seorang ulama sufi, tapi juga ulama besar dalam mazhab Hambali. Dalam biografinya beliau disebutkan Al-Muhaddis, Al-Mufassir, Al-Wa'id, Al-Faqih, seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan seorang tukang pemberi nasihat, seorang ulama urusan hati, seorang sufi. Ini ulama besar sufi tapi juga ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Ulama besar dalam mazhab Hambali. Dia lahir di Kandahar tahun 396 ya Hijriah, dan meninggal di Herat di Afghanistan juga ya tahun 481, ulama abad ke 45 Hijriah. Sementara Ibnu Qayyim datang 300 tahun setelah beliau ya, tahun 750 satu kalau tidak salah ya, Imam Ibnu Qayyim meninggal itu. Nah, dalam bukunya Imam Abu Ismail Al-Harawi ini, seorang ulama yang mendapat gelar Syekhul Islam. Dia dalam riwayat hidupnya sangat keras terhadap kelompok Jahmiyah dan Ahlu Kalam ya, sampai beliau mengarang kitab namanya Jamul Kalam. Tapi dia juga mengarang kitab tentang tarikat yang berjudul Manazil Sa'irin. Inilah yang disyarah oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ini. Nah, manazilus syair ini nih, kalau kita baca apa adanya begitu, banyak di dalamnya kalimat-kalimat yang mungkin bagi kita sangat-sangat sesat, ya. Menjurus wihdatul wujud, fana menyatunya Allah dengan hamba dan lain sebagainya, termasuk kalimat-kalimat tidak perlu belajar, sufi tidak perlu ilmu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan itu, bagaimana kalimat-kalimat yang begitu menyimpang itu bisa dijelaskan kira-kira sesuai dengan Islam dan tidak menyimpang. Sehingga banyak ulama sendiri mengkritik Ibnu Qayyim itu terlalu takhaluf, ya, terlalu memaksakan diri untuk membawa maksud-maksud perkataan Imam Abu Ismail Al-Harawi itu menurut pengertian yang benar. Nah, di sini ketika menjelaskan apa perkataan Ibnu Naim Al-Junayd tadi, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan menurut orang sufi, wal maqsudu anal maratiba indahum salasatun. Maksudnya, bacanya di kalangan orang sufi itu derajat manusia itu ada tiga golongan. Derajat pendakian, ya. Martabatut taqwa, yang pertama adalah martabat taqwa. Ini martabat paling rendah itu taqwa. Kemudian martabatut tasawuf, di atasnya lagi adalah tasawuf. Wa martabatul faqr, yang ketiga adalah, yang paling tinggi adalah martabat fakir, miskin. Martabatut taqwa wahia martabatut ta'abud wa tanasuk. Menurut orang sufi yang disebut taqwa itu adalah golongan orang-orang yang ta'abud dan tanasuk. Orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, mengerjakan sholat, zakat, shaum, haji, jihad, baca Quran, zikir, taklim, itu namanya taqwa, tingkatan yang paling rendah menurut orang sufi. Di atas itu ada tingkatan yang lebih tinggi namanya tasawuf. Wahia martabatut tafanni tafatta bikulli khuluqin hasanin wal khuruju min kulli khuluqin dhamim, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan membebaskan diri dari semua akhlak yang tercela. Itu namanya tasawuf. Ya, bagi orang tasawuf yang penting akhlak, yang penting budi pekerti. Di atas itu ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu martabatul fakir, tingkat fakir. Wahia martabatul tajarrud wa qati kulli alaqatin tahulu bainal qalbi wa bainallahi ta'ala, yaitu tingkatan membebaskan diri, ya, memutus semua perkara yang menghalangi antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini kalau punya anak istri menghalangi saya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang tasawuf tidak menikah, ya kan. Bekerja punya duit ini menyebabkan hati saya tidak bisa mendekat kepada Allah, maka dia gembel, ya kan. Pakai pakaian zombang camping, makan dari buangan nasi, buangan di tempat sampah, seperti itu, ya. Dan seterusnya, ya, bagi mereka. Ini menurut orang tasawuf seperti itu. Fahadihi marati butullah bil akhirah. Inilah tingkatan-tingkatan orang yang mengejar akhirat menurut tasawuf. Waman adahum, adapun selain tiga golongan ini, sama al-qa'idin al-mutakallifin, maka dia derajatnya martabatnya martabat qa'idin, qa'idun, ya. Kalau qa'idun bagi kita orang tidak berjihad, maka bagi tasawuf qa'idun itu di luar tiga ini. Jihadnya mereka apa? Jihadnya ya tasawuf dan fakir itu. Nah, ini karena punya keyakinan seperti itu orang-orang tasawuf, maka mereka apa? Bagi mereka tidak perlu belajar kepada ulama. Kenapa? Ulama itu tahunya cuma tanasuk, ibadah-ibadah yang zahir, tapi urusan akhlak batin, ya, tasawuf dia tidak tahu, apalagi masalah fakir, ya, memutus hubungan dengan segala perkara yang menghalangi hatinya dengan Allah SWT. Nah, disinilah kemudian Ibnu Qayyim mendudukkan disebutkan fal wal basiru shadiq, orang yang punya basiro, orang yang benar-benar shadiq yang jujur itu yatribu fi kulli ghanimatin bisahmin, dia akan mengambil bagian dari setiap ghanimah. Maksudnya apa? Orang ulama dia punya sisi baik, ilmu-ilmu yang zahir. Tasawuf punya sisi yang baik, apa? Urusan-urusan batin. Fakir pun juga punya urusan yang baik, bagaimana hati ini benar-benar apa? Pamangkana yarju limangkana yarju Allah wal yaumal akhir, mengharapkan Allah dan hari akhir semata-mata, ya. Mengejar akhirat. Masing-masing pihak punya kebaikan, maka al-basirus shadiq dia yadribu fi kulli ghanimatin bisahmin, dia ambil bagian dari setiap ghanimah, dari setiap sisi baik masing-masing kelompok tadi. Wa yu'ashiru kulla ta'ifatin ala ahsani ma ma'aha, dan dia bergaul kulla ta'ifatin, bergaul dengan masing-masing kelompok ala ahsani ma ma'aha, menurut sisi paling baik dari kelompok tersebut. Oh, para ulama dapat ilmunya, para tasawuf dapat tazibul akhlaknya, pada orang-orang fakir pada dapat bagian tadi, ya, apa, falabul akhirah tadi. Wala yatahayazu ila ta'ifatin wayan'a anil ukhra bil kulliyah, dan seorang basir yang shadiq itu tidak akan yatahayazu ila ta'ifah, dia berpihak bergabung dengan satu kelompok saja, wayan'a anil ukhra bil kulliyah, tapi dia tidak menjauh, ya, tidak mau mendekat kepada bergaul dengan kelompok lainnya sama sekali. Saya ikutnya tasawuf saja, untuk yang duanya 100% saya putus hubungan. Seorang al-basir al-shadiq tidak akan seperti itu. Allah yakuna ma'aha syai'un minal haqi, dia tidak akan niat satu kelompok saja, meninggalkan kelompok-kelompok lainnya dengan klaim apa, kelompok lain itu tidak ada kebenarannya sama sekali. Allah yakuna ma'aha syai'un minal haqi, dia tidak punya kebenaran sama sekali, salah semua itu, bid'ah semua itu. Fahadihi tariqatus shodiqin, inilah jalannya orang-orang yang shodiqin, ya. Bergaul mengambil sisi-sisi positif dari masing-masing kelompok. Wadah wal jahiliyati kaminatun binufus. Tapi kata beliau memang slogan-slogan jahiliyah, ya, seruan-seruan jahiliyah itu terlanjur bercokol, ya, terlanjur bersembunyi, sudah merasuk ke dalam jiwa, sehingga orang sulit untuk melihat kebenaran pada kelompok lain. Pokoknya kelompok saya yang benar, bergaulnya dengan kelompok saya saja, sama sana, itu salah semua. Tidak mau seperti itu. Kemudian disebutkan di sini contohnya, ya. Seperti apa dakwah jahiliyah itu? Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ghazawatihi qailan yaqulu, ya, dalam sebagian peperangannya Rasulullah SAW mendengar ada seorang sahabat mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, wa afara yakulu ya lal ansor, kemudian ada orang lain kok teriak, wahai orang-orang ansor. Fakola, maka Nabi SAW mengatakan, ma balu da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, kenapa kalian masih memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, padahal aku masih hidup di tengah kalian, ya. Yang satu manggil kelompok wahai orang-orang muhajirin, yang satu wahai orang-orang ansor. Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dalam sebuah peperangan jumlah muhajirin ini lebih banyak dari orang-orang ansor, sehingga ya namanya jumlahnya lebih besar, ya. Kalau tukar teran, ya, paling rame. Nah, ini di tengah mujahidin ini ada seorang yang suka bercanda. Dia subit pantat orang ansor. Orang Anton tadi marah. Kemudian terjadilah cekcok. Kamu tidak menghormati saya. Ya, ini guyon. Tidak terima. Yang muhajirin akhirnya mau berkelahi. Ya. Bikin cari follow kan. Yang Ansor, wahai kawan-kawan Ansor, bantu saya. Yang muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bantu saya. Akhirnya, siap ada hadapan mau kelahi. Maka Rasulullah SAW menegur, ma balu dakwal jahiliyah wa ana baina atharikum. Kenapa kalian masih memanggil-manggil dengan seruan jahiliyah? Padahal aku di tengah kalian. Hadza wa huma ismani syarifani. Hadis ini juga ada penjelasannya dalam Iktidak Siratul Mustaqim ya, Imam Ibnu Taimiyah. Sama tentang kasus ini. Ini Nabi SAW bersabda begitu. Padahal dua nama tadi adalah nama yang mulia ya, Muhajirin, Ansor itu bahkan jaminannya surga. Wasabikun wasabikunal awwaluna minal muhajirina wal ansori wal ladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an ya, wa'ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar ya, dalam surat At-Taubah itu. Ini orang-orang diridhai Allah, orang-orang dijamin masuk surga. Tapi kalau muhajirin, ansor tadi digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu, ya untuk kelahi, untuk apa ya, yang tidak ada hubungannya dengan agama, itu namanya dakwah jahiliyah. Kami jabah nusroh, ya ISIS. Kelahi ya, itu namanya dakwah jahiliyah. Saya jamaah tauhid, saya selama Islamnya, itu dakwah jahiliyah kalau kelahi begitu, cekcok begitu itu. Bukan lagi nusrotul Islam. Sammahumullahu bihima fi kitabihi. Allah menamai mereka dalam Al-Quran dengan nama itu, muhajirin dan ansar. Tapi karena difungsikan untuk selain itu, fanahum andalika. Nabi SAW melarang mereka. Wa arsyadahum ila an yatada'aw bil muslimin wal mu'minin wa ibadillah. Wahiyat da'wal jani'ah. Maka Nabi SAW melarang, habis itu tidak boleh lagi manggil ya lal muhajirin, ya lal ansor. Kalau mau manggil, panggillah ya muslimin, ya mu'minin, ya mu'minun, ya muslimun, ya ibadah Allah. Wahiyat da'wal jami'ah, itulah seruan yang bisa menyatukan. Bikhilafil mufarriqah, beda halnya dengan seruan-seruan yang membuat perpecahan. Kalfulaniyah, walfulaniyah, seperti dari seruan ini, pengikutnya pulan, ya, jamaah pulan, jamaah pulan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, ini ada hadisnya juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar adalah orang yang di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Faqala ala kibari sinni minni ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzar bertanya, apakah saya masih disebut membawa jahiliyah oleh Rasulullah, padahal saya ini sudah tua renta begini. Saya masuk Islam aja, semua orang masuk Islamnya sembunyi, saya umumkan di depan Ka'bah. Sampai dipukuli orang satu Mekah, hampir mati saya. Apa saya berani menyuarakan kebenaran begitu masih dianggap membawa sifat jahiliyah? Maka Nabi SAW menjawab, naam, ya. Ini kisahnya Abu Dzar punya budak orang Habasyah hitam. Suatu hari melakukan kesalahan ya, maka dicaci maki oleh Abu Dzar, dasar budak Habasyah hitam, rambutnya begitu ya. Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu ini orang masih bawa sifat-sifat jahiliyah. Faman ya'manul qurra'u ba'daka ya syahr. Kemudian Ibnu Qayyim mengutip sebuah syair, potongan syair, sebaik syair. Faman ya'manu ba'du Faman ya'manul qurra'u ba'daka ya syahr. maka sepeninggalmu wahai syahr, ulama mana yang akan bisa merasa amannya? Ini syahr ini adalah Syahr bin Hausab, salah seorang rawi hadis, ya. Seorang ulama tabi'in, rawi hadis, ya. Dia ini dimerdekakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Sallam. Dia seorang tabi'in, awalnya buta, kemudian dimerdekakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian menjadi seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhum. Tapi para ulama hadis meriwayatkan, melemahkan hadisnya Syahr bin Hausab ini. Gara-garanya apa? Gara-garanya Syahr bin Hausab ini mendapat apa? Mendapat jabatan Khazainu Baitul Mal. Dia menjadi bendahara Baitul Mal. Menjadi apa? Bendahara Baitul Mal. Kemudian dia dituduh mencuri selembar peta yang di situ ada kepingan-kepingan uang dirham, nilek gitu ya, dokumen dari Baitul Mal, ya, dokumen yang laku dijual, ada emasnya, ada peraknya, ada banyak. Maka para penyair mengatakan laqad ba'a syahrun dinahu bi kharitatin faman yakmanul qurra ubadaka ya syahr. Si Syahr bin Hausab sudah jual agamanya demi selembar peta, ya. Kalau dia yang dimerdekakan istri Nabi Sallam, belajar hadisnya sama para sahabat, ya, hidup di zaman sahabat tabiin saja bisa nyuli kayak gitu, ulama bisa begitu, apalagi para ulama setelah muhaisar, siapa lagi yang bisa merasa aman dari kemungkinan-kemungkinan itu? Artinya apa? Sifat-sifat buruk, ya, jahiliyah itu pada ulama besar pun, ya, zaman-zaman salaf pun masih ada kemungkinannya. Sahabat saja sampai dibilang nyerukan seruan jahiliyah, apalagi orang-orang kita seperti kita ini di akhir zaman, ya, sangat mungkin sekali, ya. Karena dakwah jahiliyah tadi, karena fanatisme kelompok tadi, kemudian sulit mengakui kekeliruannya, sulit menerima pendapat orang lain, kelompok lain yang lebih benar, ya, sulit bergaul, mengambil manfaat dari kelompok-kelompok lain yang juga membawa kebenaran. Nah, disinilah maksud dari tadi, ya, kutipan dakwah itu, dakwah jahiliyati kaminat bensinusus. Ya, dulu pernah kita bacakan kutipan, ya, dalam jawab soal itu, perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jamilul Ulum Al-Hikam, ya, tentang membela taklid buta kepada imam tertentu dengan klaim memperjuangkan kebenaran, padahal sebenarnya memperjuangkan syekhnya, imamnya. Nah, inilah di sini wa nifidina kemulah, ini peringatan bagi kita, ya. Bukan berarti kalau kita hari ini meyakini untuk masalah ini hukumnya begini, untuk masalah itu hukumnya begitu, bukan berarti kemudian selamanya kita akan ngotot memegang itu, ya. Kalau di kemudian hari misalnya kajian yang lebih komprehensif, ya, dari para ulama yang lebih alim membuktikan itu pendapat yang keliru, yang mau tidak mau kita harus siap meninggalkannya, karena itu adalah wujud dari tajarrud, ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pecahkan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kepada ulama majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.